Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-24 dari silsilah ilmiah beriman kepada para rasul alaihi wassalam adalah cara beriman kepada para rasul alaihi wassalam bagian yang ke-22. Di antara cara beriman kepada para rasul alaihi wassalam adalah mengetahui beberapa persamaan antara nabi dan rasul. Mereka semua adalah manusia, laki-laki dan merdeka. Mereka manusia, maksudnya adalah bukan dari kalangan jin dan bukan dari kalangan malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Dan tidaklah menghalangi manusia untuk beriman ketika datang kepada mereka petunjuk, kecuali ucapan mereka, apakah Allah mengutus seorang manusia sebagai seorang rasul? Surat Al-Isra 94. Dan Allah mengatakan, wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab. Dan kami telah memberikan Ishaq dan juga Ya'qub kepada Ibrahim, dan kami jadikan kenabian dan kitab di dalam keturunannya. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-27. Di dalam ayat ini Allah SWT mengabarkan bahwasanya kenabian ada pada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dari kalangan manusia, bukan dari jin dan bukan dari malaikat. Dan mereka, yaitu para nabi dan rasul, adalah dari kalangan laki-laki dan bukan dari kalangan wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu para rasul kecuali mereka adalah laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka di antara penduduk negeri. Surat Yusuf 109. Dan mereka adalah orang-orang yang merdeka dan bukan budak, karena perbudakan adalah sifat yang tidak sesuai dengan kedudukan nabi. Dan waktu seorang budak adalah sepenuhnya bagi tuannya, maka kapan dia berdakwah dan menghadapi lawan-lawannya. Adapun yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau menjadi budak bagi salah seorang bangsawan di Mesir, maka asalnya Yusuf adalah orang yang merdeka. Kemudian saudara-saudaranya lah yang telah menipu daya beliau. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali menggembala kambing. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka para nabi tersebut bukan menggembala karena dia seorang budak, akan tetapi menggembala kambingnya sendiri atau menggembala kambing milik orang lain dengan dibayar, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembala untuk penduduk Mekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan Nabi Musa alaihissalam menggembala untuk seorang laki-laki yang soleh dari Madian, sebagaimana di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-27. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini